Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Para pendengar RRI yang berbahagia dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di acara kita pada hari ini untuk sama-sama kita mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala melalui kajian tafsir Syekh Muhammad Mutawalli Syarawi. Pada hari ini kita akan membahas ayat pertama dari surat Al-Anbiya yang berbunyi sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah semakin dekat kepada manusia perhitungan amal mereka, sedang mereka dalam keadaan lalai dengan dunia, berpaling dari akhirat. Para pendengar rahimakumullah, surat Al-Anbiya yang menjadi pembahasan kita pada hari ini di ayat pertama dari surat tersebut menggambarkan kepada kita tentang kejadian nanti pada hari kiamat. Di ayat ini Allah menggambarkan kepada kita bahwa iqtaraba, sudah semakin dekat masa kedatangan hari kiamat, masa di mana hisabuhum, ya, segala amal perbuatan manusia akan dihisab, akan diperhitungkan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya fenomenanya adalah bahwa ternyata wahum fi ghaflatin mu'ridun, banyak sekali manusia yang lalai bahkan berpaling daripada ajaran-ajaran atau perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama dari surat Al-Anbiya ini menceritakan tentang hari akhirat, dan nanti kedepannya juga akan berbicara tentang bagaimana kondisi manusia yang lalai terhadap hari akhirat. Surat Al-Anbiya pada sesuai dengan namanya, maka di dalam surat ini nanti pertengahan ayat bahkan hampir sampai akhir ayat akan berbicara tentang kisah para nabi. Nanti kita akan diceritakan tentang kisah Nabiullah Musa, Nabiullah Ibrahim, Nabi Ayub, Nabi Yunus dan sebagainya. Sesuai dengan namanya surah Al-Anbiya, maka ceritanya adalah cerita tentang para nabi. Di dalam surah Al-Anbiya ini kita akan diajarkan tentang banyak hal. Kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang tersadar, ya, bahwa ternyata ada kehidupan nanti setelah kita mati, di mana di situ kita akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Kemudian di dalam surah Al-Anbiya ini kita juga diajarkan bagaimana caranya strategi menjalani kehidupan ini, ya, belajar daripada kisah para nabi-nabi yang terdahulu. Karena nanti yang menariknya adalah bahwa Allah menyebutkan banyak kisah nabi di sini, ya. Ada kisah Nabi Ayub misalnya. Wa ayyuba iznada rabbahu anni massaniyadur wa anta arhamur rahimin. Wahai Tuhanku, aku berada dalam keadaan sakit, tapi aku tahu bahwasanya Engkau adalah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya. Itu bagaimana caranya ketika kita berada dalam kondisi sakit, kita tidak menjadi orang-orang yang patah semangat. Begitu juga dalam menghadapi hidup ini, kita harus berjuang dengan keras. Sama seperti Nabiullah Ibrahim alaihissalam, ketika ia mendapatkan penentangan dari kaumnya, dia kemudian tetap tegar. Walaupun sampai pada akhirnya dia mencoba untuk dibakar, akan tetapi pada saat seseorang konsisten di dalam menjalani kehidupan ini, tetap berada dalam koridor perintah Allah Subhanahu wa taala, maka sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya nanti menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim, Allah mengatakan wa qulna ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, dinginlah dan berikanlah keselamatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada intinya adalah pada kisah nabi-nabi yang dikisahkan di dalam surah Al-Anbiya ini, semuanya menceritakan bagaimana pertolongan Allah Subhanahu wa taala akan Allah berikan kepada orang-orang yang tetap konsisten di dalam menjalani kebaikan. Seorang Nabi Yunus misalnya yang berada di dalam perut ikan, walaupun melakukan tindakan kesalahan, tetap akhirnya mendapatkan bantuan dari Allah, ya. Fanajainahu minal ghammi, ya, kami keluarkan dia, kami selamatkan dia daripada kesulitan. Inilah nanti akan menjadi pembahasan kita di dalam surah Al-Anbiya ini. Dan untuk lebih menjelaskan secara lebih rinci tentang ayat pertama dari surah Al-Anbiya, bersama kita studio sudah ada Ustaz kita, Ustaz Jainal Arifin. Kami persilakan Ustaz. Terima kasih Ustaz Perdana. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah kita baru saja melewati suasana Idul Adha. Semangat berkorban tetap kita dengungkan bagi sanubari kita, tidak saja dengan menyembelih hewan, tapi lebih dari itu jiwa, raga, benda, harta kita korbankan untuk agama yang kita cintai ini. Inilah ciri-ciri orang sukses, inilah yang dilakukan para nabi yang tertuang di dalam surat Al-Anbiya sebagaimana yang dikatakan oleh Ustadz Perdana tadi. Ayat yang pertama dari surat Al-Anbiya ini berisikan tentang introspeksi diri sebelum terlambat. Hisabuhum hasibu anfusakum. Introspeksilah dirimu. Karena apa? Hidup ini begitu singkat. Sayang, banyak manusia fi ghaflatin mu'ridun, lalai. Lalai dengan waktu hingga dunia pun tidak dapat, akhirat pun tidak dapat. Dunia sengsara, akhirat menderita. Kenapa? Lalai, terlalu santai, terlalu berleha-leha dan berlena-lena. Inilah ayat kita, iktarobalinnas. Hidup ini sungguh singkat. Maka orang-orang yang sukses itu mengatur hidupnya dengan jadwal yang tegas. Kita mengatur waktu sebelum waktu mengatur kita. Waktu itu adalah uang. Waktu itu adalah pedang. Hidup ini begitu singkat. Kalau kita tidak mengaturnya, kita akan diatur. Kita akan gagal di dunia, menderita di akhirat. Kita melihat para nabi adalah manusia-manusia sukses. Al-Anbiya adalah kisah manusia sukses. Karena apa? Karena para nabi menghargai waktu. Para nabi telah mengaktualisasi dirinya. Dia tidak saja berpikir dan memiliki pola pikir hidup ini untuk makan, minum, tidur. Tidak. Itu adalah kebutuhan yang paling sederhana. Ada kebutuhan tingkat selanjutnya, kebutuhan rasa aman. Para nabi sampai ke puncak kebutuhan dalam hidup, aktualisasi diri. I do my best. Saya melakukan yang terbaik. Para nabi adalah pahlawan. Waktunya digunakan untuk orang banyak. 950 tahun Nabi Nuh berdakwah, tidak mementingkan diri sendiri. Keluarga tetap didakwahkan supaya masuk ke dalam kapal. Kapal tetap dibuat untuk menyelamatkan manusia dan hewan. Inilah kesuksesan manusia sesungguhnya. Manusia sukses ketika dia membahagiakan orang lain. Manusia sukses ketika dia telah melakukan yang terbaik bagi bangsa, negara, dan agamanya. Ya, terima kasih Ustaz Jainal. Para pendengar rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh narasumber kita tadi memberikan inspirasi, membuka wawasan kita bahwa sebenarnya ketika ayat ini membicarakan tentang kedekatan hari kiamat, itu artinya seperti sebuah isyarat, seperti sebuah pemberitahuan kepada kita bahwa hendaklah kita benar-benar menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. hendaklah di dalam menjalani kehidupan ini kita memaksimalkan segala amal saleh yang kita lakukan, ibadah yang kita lakukan, sehingga akhirnya pada saat nanti hari akhirat datang, kita tidak lagi menjadi orang-orang yang terkejut atau menjadi orang-orang yang sangat ketakutan. Karena memang banyak ayat Allah Subhanahu wa taala menjelaskan waqtarabal wa'dul haqq fa idza hiya syakhisatun absarul ladzina zalamu. Ketika hari kiamat itu datang, maka terbelalaklah mata mereka melihatnya. Kondisi yang begitu sangat menakutkan, berada dalam keadaan lalai dan tidak sadar, dan tiba-tiba hari kiamat didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah menggambarkan fa iza hiya syakhisatun absarul ladzina zalamu, terbelalak mata mereka, merasa tidak percaya, merasa begitu sangat terkejut. Karena ternyata hari akhirat yang Allah gambarkan di dalam Al-Quran dan Allah janjikan ternyata memang benar adanya. Jangan menjadi orang-orang yang terlambat, menyesal di kemudian hari. Oleh karena itu, sebagaimana tadi disampaikan oleh Ustaz kita, Ustaz Jenal, pergunakan waktu di dalam menjalani kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Dan orang yang sukses adalah orang yang menyetarakan dan menselaraskan doanya, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, dengan benar-benar memanfaatkan waktu dalam kehidupannya untuk kebaikan. Kelak di akhirat dia juga akan mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini saja dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita, dan kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 10 menit ya.